بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwan fil din a'azakumullah, kita lanjutkan pembahasan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a'taqa safiyata wa ja'ala 'itqaha sadaqaha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memerdekakan Safiyah dan kemudian dijadikan pemerdekaannya sebagai maharnya. Ini dinikahi tanpa mahar, yaitu maharnya adalah dimerdekakannya itu. Yang belum kita ambil adalah ma yustafadu min hadzal hadis. Qala ma yukhad min hadis, apa yang kita ambil dari hadis ini? Min al fawaid istafadna min hadzal hadis ahkamun minha jawaz عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقا لها وتكون زوجته. Yang pertama, kita mendapatkan satu hukum dari hadis ini, bolehnya seseorang laki-laki memerdekakan budak perempuannya dan kemudian menikahinya dengan mahar dimerdekakannya tersebut, yakni dimerdekakannya budak tadi, budak perempuan tadi sebagai maharnya. Ini menunjukkan jawaz dibolehkannya. Dan tentunya kalaupun ada ikhtilaf, ikhtilafnya kembali kepada ikhtilaf yang kemarin. Ikhtilafnya adalah kembali kepada ikhtilaf yang kemarin. Kalau mereka para ulama berpendapat atau sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW memerdekakan dan kemudian menikahi Safiyah, ternyata menurut mereka itu adalah terpisah. Berarti menikah dengan tanpa mahar dan memerdekakan dengan tanpa syarat, begitu. Sehingga mereka berpendapat istifadahnya bukan hukum seperti ini, tapi istifadahnya bolehnya menikah tanpa mahar. Tambah panjang perselisihannya. Kenapa? Karena jumhur bahkan hampir seluruh para ulama menyatakan harus ada mahar. Tapi kenyataannya ketika Rasulullah SAW memerdekakan Safiyah, menikahinya tanpa mahar. Akhirnya mereka kesimpulannya bolehnya menikahi seseorang tanpa mahar. Begitu. Ini ikhwan fillah a'azakumullah, walaupun qaul yang merupakan merujuk atau sedikit pendapat dari para ulama, maka kita melihat apa yang disebutkan di dalam syarah ini atau yang disebutkan oleh syarah wa huwa Syekh Abdullah Al-Bassam, bahwa kesimpulannya karena kita ambil dari ucapan Anas bin Malik yang dia lebih tahu tentang keadaan Rasulullah SAW, yang dia berbicara radhiyallahu anhu tentang apa yang dilihatnya, maka kesimpulan Anas yang kita pegang kalaupun kesimpulan, apalagi kalau betul-betul tahu Rasulullah SAW memang menjadikan itqaha sadaqah, benar-benar menjadikan secara ikrar di lisan bahwasanya dengan mahar dimerdekakannya kamu, begitu misalnya. Maka itu lebih-lebih lagi. Sehingga kesimpulannya bolehnya memerdekakan seorang budak dan kemudian menikahinya dengan mahar dimerdekakannya itu tadi. Baik. Yang kedua, annahu la ishtarat lidzalika idnuha wala syuhud wala wali kama la yashtarat taqayyud bilafdil inkahi wala tazwij. Faedah yang kedua, berarti la yashtarat lidzalika idnuha, berarti tidak disyaratkan izin dari si wanita tadi dan wala syuhud, dan tidak perlu saksi-saksi, wala wali, dan tidak perlu wali, karena budak. Karena budak dalam keadaan seringkali tidak ada walinya. Nah, kama la yustaratu taqayyud bilafdil inkah, bahkan tidak disyaratkan pula untuk taqayyud, terikat dengan lafad nikah. Wala tazwij, dan tidak terkait-kait juga dengan kalimat tazwij. Karena tidak ada wali, maka bagaimana akan dikatakan ankah tuka, wazawaj tuka, siapa yang akan bicara seperti itu? Karena ini budaknya dia sendiri, dan tidak ada orang lain kecuali dia sebagai pemiliknya. Kalaupun dicari orang yang paling dekat, siapa orang yang paling dekat dengan dia? Ya tuannya, tuannya itu sendiri. Maka dijadikan, dimerdekakannya itu sebagai maharnya, dan kemudian otomatis menjadi istrinya. Ini juga apa yang terjadi pada Rasulullah SAW ketika memerdekakan Sofiyah, dan dijadikannya pemerdekaan itu sebagai maharnya, dan jadilah Sofiyah istri Rasulullah SAW dan seorang yang merdeka. Yang ketiga, fihi dalilun ala jawazi kauni sadaq manfaatun diniyatun au dunyawiyah. Yang ketiga, padanya ada dalil ala jawazi kauni sadaq manfaatun diniyatun au dunyawiyah. Ada dalil yang menunjukkan bolehnya mahar dalam bentuk manfaat, tidak dalam bentuk benda, tidak dalam bentuk harta emas dan perak, tetapi dalam bentuk jasa. Manfaat ini jasa, ataupun manfaat diniyah, manfaat secara agama, ataupun manfaat secara dunia. Manfaat secara dunia adalah dimerdekakannya orang tersebut, wanita tersebut, ini manfaat. Atau diberikan sesuatu atau dibuat dia demikian dan demikian, jasa, yang bersifat jasa. Bisa juga manfaat diniyah. Apa contohnya manfaat diniyah? Mengajarkan Al-Quran. Dan maharnya adalah aku akan ajarkan engkau ayat ini atau surat ini. Nah, itu juga merupakan jasa. Atau misalnya baca tulis, karena kebetulan mengambil orang yang dalam keadaan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, alias ummiyah, ummi, maka kemudian ditawarkan, aku akan menikahi kamu dengan mahar, aku akan ajari kamu baca tulis sampai bisa. Ini juga boleh, karena itu adalah jasa. Enam, sehingga dari hadis ini kita mendapatkan faedah yang ketiga, bolehnya memberikan mahar dalam bentuk manfaat, dalam bentuk jasa. Yang keempat, wa bi mithli hadhihi al-qissah fi zawajin nabi sallallahu alaihi wasallam ma yadullu ala kamali rafatihi wa syafqatihi wa 'amalihi bima yaqul haitsu qala irhamu 'aziza qaumin dhal au dhul dhulla fi'la. Wa bi mithli hadhihi al-qissah, dalam kisah ini, kisah dimerdekakannya Sofiyah dan dinikahinya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada sesuatu yang menunjukkan kamal rafatihi, lembutnya Rasulullah SAW dan kesempurnaan kasih sayang beliau. Wa amalihi bima yaqul, dan ada pembuktian amalan dari apa yang diucapkannya. Yani Rasulullah SAW ucapannya dengan perbuatannya sesuai. Yani menyatakan dengan lisannya irhamu aziza qaumin dzul, sayangilah atau kasihanilah seorang mulia kemudian menjadi terhina. Ini seorang mulia atau seorang yang tokoh kemudian terhina sebagai tawanan. Ini perlu dikasihani. Perlu dikasihani. Ternyata ucapan Rasulullah SAW dibuktikan oleh beliau dalam perbuatannya. Ketika ditawan atau diantara tawanan ada seorang wanita yang merupakan anaknya tokoh Yahudi Huyai ibn al-Akhtab, yang orang tuanya telah terbunuh dan kemudian dinikahi oleh tokoh Yahudi pula dari Bani Khaybar, dan ternyata Khaybarnya kemudian dikalahkan oleh kaum muslimin dan dia menjadi tawanan. Maka dia perlu dikasihani, karena dalam keadaan tadinya dia dalam keadaan serba enak dan tinggi dimuliakan, tiba-tiba jatuh jadi seorang yang rendah, yaitu budak. Maka karena rafahnya, lembutnya Rasulullah SAW, kasih sayang beliau, sehingga Sofiyah masuk Islam dan hasunat Islamuha. Bukan hanya pura-pura Islam, bukan hanya terpaksa Islam, tetapi betul-betul baik Islamnya. Nah, radhiyallahu ta'ala anha. Ini menunjukkan dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatannya, dengan sikap dan akhlaknya yang mulia. Fahadihi armalatun faqadat abaha min asra bani Quraidah al-maqtulin. Ini adalah Armalah. Dia adalah seorang janda yang kehilangan bapaknya di dalam perang Bani Quraidah. Ketika Bani Quraidah dibunuh, dibantai mereka karena pengkhianatannya, maka di antaranya yang terbunuh adalah bapaknya wanita tersebut. Wa zawjuha fi ma'rakati Khaybar, dan suaminya juga terbunuh di dalam perang Khaybar. Wa huma sayyida qaumihima, dan kedua-duanya bapaknya dan suaminya adalah tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh Yahudi. Waqa'at fil asri wadzul, ternyata yang tadinya mulia seperti itu dilahirkan oleh bapak yang merupakan tokoh, dan juga istrinya dari suami, seorang istri dari suami yang juga tokoh, tiba-tiba menjadi budak tawanan. Berarti waqa'at fil asri wadzul, dia jatuh ke dalam tawanan dan terhina. Wa baqa'uha tahta ahadi atba'i zaujat au amah, maka tersisanya atau tinggalnya dia di bawah salah seorang min atba'ihi zaujah zaujatan au amatan dhallun laha, maka kalau dia jatuh di dalam tawanan salah seorang rakyat biasa atau jadi istri rakyat biasa, dia akan jatuh kedudukannya. Wa kasrun li'izzat li'izziha, dan juga merupakan runtuhnya kemuliaan dia. Wa la yarfa' sya'naha, maka tidaklah menaikkan derajatnya atau menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya. Wa yajbir qalbaha, untuk menenteramkan hatinya, kecuali kalau dia diperistri oleh seorang sayyid ila sayyid, dari berpindah dari tokoh ke tokoh pula, dari tokoh Yahudi kepada tokoh Islam, yaitu Rasulullah SAW. Fakana huwa awla biha, maka Nabi lebih utama, Nabi lebih layak, supaya dia dalam keadaan terjaga kemuliaannya dari tokoh mulia berpindah kepada tokoh mulia pula. Tokoh mulia tentunya di kaumnya, mulia dalam artian khasah, karena kafir tidak mulia tentunya kan, tetapi mulia dalam artian kedudukan dunia mereka. Kemudian berpindah kepada tokoh Islam. Ini menunjukkan kalau dia dalam keadaan terjaga kemuliaannya. Wa bihadza tu'lam wa ta'lam anna hadza ta'addud alladhi waqa'a lahu sallallahu alaihi wasallam fi zawjat laisa irda'an li raghbatin jinsiyah. Dari sini kita tahu dan kalian tahu bahwa ta'addudnya, poligaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada beliau dengan sekian istrinya, bukan karena mencari kepuasan syahwat sama sekali. Laisa irda'an li raghbatin jinsiyah, bukan karena kehendak masalah jinsiyah. Jinsiyah itu seks. Bukan karena hiperseks, bukan karena sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Orientalis dan sejenisnya yang menuduh Rasulullah SAW adalah hiperseks, atau beberapa tokoh dai yang terbawa oleh mereka menyatakan demikian. Kama yaqulu a'dha'u hadzal din wal ka'iduna lahu, sebagaimana yang diucapkan oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang yang memiliki tipu daya kebencian terhadap Islam, tidak semuanya ucapan-ucapan mereka dusta. Rasulullah SAW berpoligami, memperistri sekian wanita, bukan karena masalah jinsiyah, bukan karena masalah seks saja. Wa illa laqad au laqasada ila al-abkar as-saghar, kalau saja karena jinsiyah, karena masalah seks, niscaya Rasulullah SAW tidak mengambil janda. Niscaya Rasulullah SAW tidak mengambil orang-orang yang sudah setengah tua atau sudah dalam keadaan janda, sudah pernah diperistri orang. Kalau memang karena jinsiyah, karena hiperseks, karena senangnya dengan masalah seks, niscaya Rasulullah SAW akan mencari yang muda-muda, dan niscaya semua kaum muslimin akan memberikan anak-anaknya, enggak akan ditolak. Kalau saja Rasulullah SAW meminta anak-anak perempuan mereka untuk dilamar menjadi istrinya, perawan-perawan muda akan diberikan oleh para muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Kenyataannya tidak, semuanya dengan kasus. Apakah kasus seperti ini, Sofia, yang merupakan istrinya seorang tokoh Yahudi dan anaknya seorang tokoh Yahudi pula. Demikian pula ketika Rasulullah SAW menikah dengan anaknya Abu Sufyan, juga karena anaknya seorang tokoh dan juga janda. Demikian pula ketika ada seseorang yang dalam keadaan janda, ketika suaminya terbunuh dalam jihad, juga Rasulullah SAW menikahinya sebagai janda. Dan ini menunjukkan kalau Rasulullah SAW bukan urusannya dengan jinsiyah. Walam yakun zawajuhu min tayyibat anqata'na li'aqdi azwajihinna. Dan tidaklah nikahnya beliau dengan janda-janda tadi anqata'na li'aqdi azwajihinna. Dan juga tidak berhenti istri-istrinya yang dinikahi dalam keadaan janda tersebut tidak kemudian merasa bahwasanya sudah tidak butuh, kemudian dicerai, ganti lagi. Kalau jinsiyah ya, kalau karena saya kan begitu. Tetapi kenyataannya tidak. Semuanya dipegang oleh Rasulullah SAW dan terus dijadikan sebagai istri sampai wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Dan juga kalau kita lihat lau ta'radna qissata zawajihi bihinna wahidatan wahidah. Kalau kita urut pernikahan Rasulullah SAW dengan istri-istrinya satu persatu, satu demi satu kita urut bagaimana kejadiannya nikah dengan fulan, dengan fulan, dengan fulanah, dengan fulanah, dengan fulanah. La wajadnaha la takhruj an hadhil maqasid. Maka kita akan dapati tidak keluar dari tujuan-tujuan tadi. Tidak keluar dari tujuan-tujuan yang sudah kita katakan tadi, tujuan-tujuan yang mulia, yang lebih dari sekedar masalah jinsiyah, lebih dari sekedar masalah seks. Maqasidur rahimah annabilah, tujuan-tujuan yang betul-betul mulia annabilah, yang sangat tinggi. Tujuan Rasulullah SAW sangat tinggi dan sangat mulia. Fahashahu wa ma ab'adahu amma yaqulul mu'tadun adh-dhalimun. Maka sungguh tidak mungkin dan sangat jauh dari tuduhan-tuduhan yang dituduhkan oleh kaum rentalis, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasul, orang-orang zalim, al-mu'tadun, yang melampaui batas. Rasulullah SAW bari'un, berlepas diri dan terbebas dari semua tuduhan-tuduhan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, satu-satunya perawan yang dinikahi oleh Rasulullah SAW adalah Aisyah. Itu pun dengan isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga Jibril menyampaikan salam kepada Aisyah. Ini mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepada Aisyah. Ini keistimewaan Aisyah. Dan itu satu-satunya perawan yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selebihnya semua kasus. Kasus-kasus yang Rasulullah SAW menikahinya karena tujuan-tujuan yang mulia. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian apa yang dikatakan oleh syarih sebagai faedah yang keempat, bahwasanya Rasulullah SAW menikahi Safiyyah adalah karena tujuan yang mulia, dan menikahi para istri-istrinya juga karena tujuan yang mulia, tidak hanya masalah seks. Ada ikhtilaf dari para ulama. Ikhtilaf al-ulama fi jawaz al-idqi sadaqan. Berselisih para ulama tentang bolehnya membebaskan budak dan kemudian dijadikan sebagai sadaq, sebagai mahar. Dzahab al-Imam Ahmad wa Ishaq ila jawazihi. Imam Ahmad wa Ishaq rahimahumullah menyatakan bolehnya memerdekakan budak perempuan dan kemudian dijadikan pembebasannya itu sebagai maharnya. Amalan biqasati zawaji Safiyyah, dengan mengamalkan apa yang tersebut dalam kisah Safiyyah, kisah pernikahan Rasulullah SAW dengan Safiyyah. Wa bi annahu al-qiyas as-sahih, dan juga secara qiyas yang benar. Li anna Sayyid Malik li raqabati amatihi wa manfa'atuha wa manfa'at wat'iha. Karena Sayyid, pemilik budak, adalah malik liraqabatihi. Dia telah memiliki raqabatihi, telah memiliki raqabatihi, memiliki lehernya, artinya telah memegang si budak tadi 100%. Iya kan? Pemilik budak, dia berkuasa terhadap budaknya 100%. Dalam artian budak ini milik saya. Itu malik, pemiliknya. Berarti boleh memanfaatkannya dan juga boleh menjimainya. Baik. Berarti ketika berubah jadi istri, apa perbedaannya? Sedikit sekali. Perbedaannya tipis sekali. Oleh karena itulah, tidak mengapa seorang tuan, pemilik budak perempuan tadi, kemudian memerdekakannya dan menyatakan ini sebagai maharnya. Sekarang kau jadi istriku. Siapa walinya? Sebelum saya nikahi saja saya boleh menjimai dia kok. Berarti seakan-akan, secara kias ya, seakan-akan saya pemilik kamu, maka saya berhak untuk merubah statusmu dari saya miliki menjadi saya peristri. Begitu. Makanya tadi disebutkan faedah yang ketiga, faedah yang kedua, tidak disyaratkan harus ada wali. Memang walinya dia sendiri yang memiliki wanita tersebut. Juga tidak disyaratkan harus ada syuhud. Juga tidak perlu disebutkan di sini adanya takayud dengan istilah lafadz atau nikah dan seterusnya. Ini pendapat dari Imam Ahmad dan Ishaq. Faida ataqaha wastabqa syai'an min manafi'iha. Kalau kemudian dimerdekakan dan kemudian disisakan sesuatu. Apa disisakan sesuatu? Dari manfaatnya, yakni dijadikan sebagai istri. Allati hiya tahta tasarrufihi. Yakni tetap dia dikuasai tapi sebagai kekuasaan suami terhadap istrinya. Famal mani' min dalik, maka apa halangannya untuk itu? Wa ma huwa al-mahdhur, dan apa yang menentang masalah ini? Tidak ada yang menghalanginya. Wa dhahaba al-a'immatu thalatha, dan para imam yang tiga berpendapat ila adami jawaz dalik, bahwa yang demikian tidak boleh. Ta'awwalul hadis bima yukhalif dhahirihi, tetapi mereka akhirnya mentakwil hadis karena hadisnya tadi jelas dari Anas bin Malik, wa ja'ala itqaha sadaqah, hadis jelas maknanya dan jelas pula riwayatnya dalam Bukhari dan Muslim. Disebutkan dengan jelas bahwa dijadikan di pemerdekaannya atau pembebasannya, pembebasan dari perbudakannya sebagai mahar. Maka akhirnya mereka menakwilkan hadis itu dari zahirnya. Para imam-imam yang tiga menakwilkannya kepada makna hamaluhu 'alal khususiyyah lin nabi, bahwa itu adalah khusus untuk nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah kita katakan tadi di antaranya, karena sebagian mereka menganggap bahwa itu kesimpulan dari Ibnu Mas'ud sehingga Rasulullah SAW menikahi tanpa mahar, ini menunjukkan kekecualian. Karena jelas mahar itu disebutkan dalam ayat dan hadis. Kok tiba-tiba ini menikahi tanpa mahar begitu? Maka ditebak, apakah maharnya pemerdekaan itu sendiri atau memang tanpa mahar dan khusus untuk nabi boleh? Maka dijawab oleh mereka yang berpendapat dengan pendapat pertama, bukan begitu, tetapi pemerdekaannya itulah sebagai maharnya. Dan itu kesimpulan pula dari Ibnu Mas'ud, kalau memang dianggap kesimpulan. Nah, dari Anas bin Malik. Nah, kesimpulan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kalau memang itu kesimpulan beliau. Wa hamala al-hadits ala khilafi dhahirihi aw ja'alahu khassan. Mereka memahami hadis kepada pemahaman yang keluar dari zahir teksnya dan menjadikannya sebagai kekhususan terhadap nabi. Yahtaj ila bayan wa dalil, dan yang demikian butuh dalil lain, butuh keterangan lain. Karena hukum dari sebuah dalil atau hadis atau ayat adalah ala zahiri. Lihat zahirnya. Kecuali kalau ada dalil lain yang mengeluarkan dari zahirnya kepada makna lain. Maka kita tanyakan pada mereka, apakah ada sharif? Sharif adalah sesuatu dalil yang mengeluarkan dari makna zahir kepada makna yang lain. Seperti kalimat aula mastumun nisa, ahlus sunnah wal jamaah. Ketika menyatakan aula mastumun nisa, kalau kalian menyentuh wanita, maka mandilah. Mereka menyatakan maknanya adalah au jama'tumun nisa, kalau kalian menjima'i. Tapi ini ta'wil atau bukan ta'wil? Hah? Ta'wil. Karena kalimat lamas artinya memegang. Ini lams. Apakah memegang membatalkan wudu, harus wudu kembali dan sebagainya? Tidak. Lamas tum artinya jama'tum. Ini ta'wil. Butuh dalil. Naam, ada dalil dari para sahabat. Di antaranya dari Ibn Abbas, bahwa makna lamas adalah jama'. Jama'tumun nisa. Ini namanya sharif. Ada sharif yang menyimpangkan dari zahir kepada makna lain. Kalau tidak ada, kalau saja tidak ada riwayat satupun dari para sahabat tentang makna lamastum, maka kembali kepada zahir teksnya. Kalau teksnya mengatakan lams, ya lams. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kalau saja para ulama yang tiga ini berpendapat bahwa hadis itu tidak ala zahirihi tapi memiliki makna yang lain, maka kita butuh dalil yang lain yang menyimpangkannya dari makna zahir, makna teks kepada makna yang tersirat. Dari makna yang tersirat kepada makna yang tersirat. Harus ada dalil. Li'anal asal baqa'ul hadis ala zahir. Karena hukum asalnya, hadis itu tetap kepada zahir teksnya, tetap diambil secara makna tekstualnya. Ini hukum asalnya. Kama annal asal fil ahkami al-umum. Sebagaimana hukum asal dari semua hukum adalah umum. Apa kaitannya dengan pembahasan kita yang kedua ini? Hukum yang kedua. Al-asal fil ahkamil umum. Yani kalau Anas bin Malik menyatakan, waja'ala itqaha sadaqaha, sejak atau kalau tidak ada yang mengkhususkan, maka hukum asalnya umum. Jadi pertama, kita bicara dulu hukum pertama. Bahwa al-asal baqa'ul hadith al-dhahir. Hukum asalnya adalah semua dalil itu kita terima menurut teksnya yang langsung, ya, yang tersurat istilahnya. Jangan pakai yang tersirat. Kalau yang tersirat belum tentu. Yang tersurat, jelas. Kalau ada dalil lain yang menariknya dari yang tersirat, tersurat kepada yang tersirat, dari teks kepada konteks kepada makna lain, silahkan. Kalau ada dalil. Kalau tidak ada, kembali kepada hukum asal, yaitu teksnya. Setelah kita dudukkan demikian, maka kita mendapatkan bahwa hadis ini tidak ada dalil yang menyimpangkannya dari makna zahir kepada makna lain. Berarti jelas Rasulullah SAW menjadikan pembebasan Safiyyah dari perbudakan sebagai maharnya. Baik. Setelah itu kita bicara hukum kedua. Kalau Rasulullah berbuat begitu, bolehkah kita berbuat begitu? Hukum asalnya semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah untuk kalian. Dari mana kita mendapatkan hukum asal ini? Dari ayat yang banyak, di antaranya ayat Allah yang menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW untuk kalian contoh teladan yang baik. Berarti hukum asalnya semua yang dikerjakan Rasulullah semuanya adalah boleh kita tiru, bahkan disuruh untuk kita tiru. Ya, ini sebagai uswah, sebagai contoh teladan. Maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap Safiyyah, dimerdekakan dan kemudian dinikahi secara otomatis dan dijadikan maharnya adalah pemerdekaannya itu tadi, maka ini adalah hukum untuk semua kaum muslimin. Ini hukum asalnya. Kecuali kalau ada dalil lain yang mengkhususkan kepada Nabi. Berarti kalau Rasulullah SAW punya istri 9, kita pun boleh mencontoh Rasulullah SAW punya istri 9. Begitu. Hukum asalnya begitu. Tetapi dalam masalah ini ada pengkhususan. Yang Allah katakan dalam Al-Quran bahwa ini adalah khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini adalah khusus untuk kamu, tidak orang-orang mukmin lainnya. Baru ada dalil lain yang menyimpangkan dari aam kepada khos. Sama juga dengan masalah-masalah lain yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW berpuasa dengan wisal. Wisal adalah puasa yang bersambung. Tidak berbuka pada maghrib dan bersambung sampai keesokan harinya dengan puasa hari berikutnya. Berarti dua hari puasa tanpa berbuka. Para sahabat ikut. Karena hukum aslinya Rasulullah SAW contoh teladan. Kalau Rasulullah SAW puasa wisal, kami pun akan mengikuti puasa wisal. Maka para sahabat berpuasa dengan puasa wisal. Dan kemudian Rasulullah SAW menyatakan pada mereka, jangan la tuwasilu, jangan kalian berpuasa wisal. Ya Rasulullah, innaka tuwasil. Wahai Rasulullah, engkau sendiri berpuasa dengan puasa wisal, puasa bersambung terus. Rasulullah menjawab, inni lastu kahayatikum, aku tidak sama dengan kalian. Abitu yut'imuni Rabbi wa yasqin. Aku bermalam dengan diberi makan oleh Allah dan diberi minum. Kalian tidak sama dengan aku. Berarti khususiyah atau bukan khususiyah? Khususiyah. Tetapi seawalnya Rasulullah berpuasa, para sahabat memahami bahwa ini contoh teladan. Berarti kaidahnya, kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan kepada Nabi, maka itu adalah umum untuk seluruh kaum muslimin. Baik, sekarang Rasulullah SAW menikahi Safiyyah dan tanpa mahar. Maharnya adalah dimerdekakannya itu tadi. Apakah ini untuk Rasulullah saja atau untuk seluruh kaum muslimin? Nah, selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya kepada Nabi, apakah ucapan Nabi tidak ini khusus untukku, atau dari ayat hada khusus untuk kamu wahai Rasulullah, maka kalau tidak ada, kembali kepada hukum asalnya bahwa ini adalah syariah untuk seluruh kaum muslimin. Walau kana khassan lanuqil, kalau saja itu khusus Nabi, lanukil, niscaya akan dinukil riwayatnya kepada kita bahwa itu adalah khusus untuk Nabi. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah muhammadu la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan dari pendengar radio. Saya pada masa hamil setahun, menyusui 2 tahun, gak puasa, tidak bayar fidyah, karena tidak paham. Setelah sekian lama saya baru paham, apakah puasa tertinggal 3 tahun harus dibayar? Bagaimana caranya? Kalau hamil dan menyusui itu adalah dengan fidyah. Wallahu a'lam. Saya cenderung kepada pendapat yang demikian, yakni membayar fidyah. Dan kebetulan di sini karena hamil dan menyusui, sehingga setiap 1 hari memberikan makan 1 orang miskin. Bolehkah berjima pada malam takbiran di hari raya? Saya enggak tahu ada larangan. Saya enggak tahu ada larangan dari jima di malam hari raya. Enam. Sehingga hukum asalnya silahkan saja. Bahkan kadang-kadang yang namanya jima itu dijadikan sebagai ungkapan kegembiraan. Sehingga kalau dia gembira dengan hari raya dan kemudian jima padanya, enggak ada masalah. Sebagaimana hari Jumat, itu adalah hari rayanya kaum muslimin setiap pekan. Itu disunahkan pula jima pada malam Jumat. Nah, karena memang hari itu adalah hari gembira, hari di mana kaum muslimin merayakan hari Jumat dengan salat Jumat, dengan ibadah Jumat. Ini hari yang merupakan hari besar bagi kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Boleh tak menawar mahar? Menawar? Oh, tawar menawar mahar. Boleh aja. Boleh. Misalnya si wanita ini ketika ditanya kepada walinya, "Pak, gimana itu anak bapak? Jadi saya nikahin bisa?" "Oh, dia meminta maharnya sekian. Coba kasih tahu, jangan mahal-mahal." Boleh. Nah, pokoknya terakhir ada kesepakatan, maka silakan. Misalnya dia meminta sesuatu yang kamu enggak sanggup. "Waduh, kalau itu saya enggak sanggup. Bagaimana kalau ini saja?" Itu namanya tawar-menawar, enggak apa-apa. Yang penting ada saling ridho antara 2 belah pihak. Nah, kalau memang dianya bersikeras maunya sekian, ya sudah, tinggal kamu cari perempuan yang lain gitu. Nah, sholat tarawih lebih afdol dikerjakan di masjid secara berjamaah. Nah, lebih baik ba'dal isya sore atau malam hari? Enggak tanya seperti itu kalian. Nah, biasanya dibandingkan dengan itu, di masjid bersama kaum muslimin, tapi sore kalau saya sendirian di rumah saya bisa malam. Dari segi waktu afdal, dari segi jamaah tidak afdal. Maka Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan lebih afdal bersama kaum muslimin walaupun ba'dal isya. Syekh Utsaimin waktu ditanya menjawab seperti itu, bahwasanya tetap lebih afdal bersama kaum muslimin walaupun ba'dal isya, karena seorang yang salat berjamaah bersama kaum muslimin bersama imam rawatib akan dicatat seakan-akan dia salat semalam suntuk. Nah, kalau ada yang berjamaah bersama kaum muslimin di masjid dan diadakan pada pertengahan malam jam 1 atau jam 2, lebih afdal. Nah, mendapatkan dua-duanya. Iya, hukum asalnya sholat sunnah itu lebih afdal dikerjakan di rumah. Tetapi kan ada sholat-sholat khusus yang harus atau yang sunnah dikerjakan di masjid. Ada yang harus, ada yang sunnah. Namanya tahiyatul masjid gak mungkin di rumah kan. Sholat sunnah bukan itu, sholat sunnah. Tapi kenapa harus di masjid? Karena memang ada kekhususan. Namanya juga tahiyatul masjid, tidak makan oleh fuqaha memang. Kalau dalam hadisnya Rasulullah mengatakan la tajlis hatta tarka rakaatain, jangan kamu duduk sampai salat 2 rakaat. Demikian pula tarawih. Rasulullah mengerjakan di masjid 3 hari. Pada hari keempat beliau tidak keluar. Bukan tidak keluar karena tidak setuju atau dimansuhkan keutamaannya salat di masjid, tetapi karena Rasulullah menyatakan aku khawatir antufrat alaikum akan diwajibkan atas kalian dan kalian tidak mampu. Aku khawatir diwajibkan atas kalian dan kalian tidak mampu. Demikian pula ketika zaman Umar dihidupkan kembali sunnah itu. Ketika ada seorang sholat sendirian, ada yang berdua, ada yang bertiga dengan satu imam, maka Umar menganjurkan, kenapa enggak disatukan saja sekalian dalam satu imam? Ketika disatukan dengan satu imam, Umar tersenyum melihat betapa bagusnya bid'ah ini. Ni'mah bid'ah hadihi. Yang kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kalimat ni'mat bid'ah hadihi adalah bukan bid'ah secara syar'i yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan kalimat kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah sesat. Tetapi maknanya adalah lughatan secara bahasa, karena sudah berhenti sekian lama Rasulullah mengerjakan. Kalau kullu bid'atin dalalah adalah sesuatu yang Rasulullah tidak kerjakan kan. Tetapi kalau salat berjamaah Rasulullah pernah mengerjakannya. Di malam pertama dalam keadaan banyak ada sedikit, kemudian malam kedua semakin banyak, malam ketiga semakin banyak, malam keempat penuh. Tapi Rasulullah tidak keluar. Dan kemudian pagi harinya Rasulullah keluar untuk memimpin salat subuh. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami menunggu, kok tidak keluar? La yakhfa sya'nukum, tidak samar keadaanmu atasku. Ini aku tahu bahwa kamu itu kumpul di situ, tetapi aku khawatir akan diwajibkan atas kalian dan kalian tidak mampu. Jadi hanya menunjukkan kepada umatnya, kepada kaum muslimin, bahwa ini tidak wajib, tapi dianjurkan. Aimdah. Maka setelah Rasulullah wafat, apakah ilatnya masih ada? Karena al-hukum yaduru ma'al illah. Kekhawatiran diwajibkan itu setelah Rasulullah wafat, apa ada kemungkinan diwajibkan kembali? Tidak ada. Berarti ilatnya sudah tidak ada. Maka kalau intafatil illah, intafal hukum. Kalau ilatnya tidak ada, hukumnya pun enggak ada. Karena hukum berjalan bersama ilatnya. Kalau Rasulullah SAW tidak ke masjid lagi pada hari keempat untuk sholat berjamaah, sholat tarawih, karena khawatir diwajibkan, maka ketika Rasulullah wafat, kekhawatiran diwajibkan tidak ada, kembali dianjurkan atau kembali disunnahkan. Inilah sunnatul khulafa'ir rasyidin, cerdas dan fuqaha mereka, orang-orang faqih. Maka ketika mereka salat di masjid dalam keadaan sekian, dua orang, tiga orang, maka Amirul Mukminin ketika itu menyatakan, kenapa tidak disatukan saja dengan satu imam? Karena melihat kekhawatiran sudah tidak ada, akan diwajibkan. Karena dengan berakhirnya ayat Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, maka sejak itu tidak akan berubah lagi kewajiban-kewajiban, enggak akan bertambah, enggak akan berkurang. Entah? Nah, jazakumullah khair. Gimana kalau nanti, apakah ada sehingga pembela Rasulullah di jahat-jahat kita sehingga Rasulullah? Apa-apa? Kais? Kalau misalkan Rasulullah menjahat kadang-kadang, tapi kita menjahat ini. Tergantung keadaannya. Apakah meninggalkan jarang-jarang karena sesuatu seperti tadi, kekhawatiran, dan ternyata kekhawatirannya sekarang hilang, atau karena sesuatu kasus tertentu, apakah safar atau apa, maka ketika kita tidak safar, maka berbeda hukumnya begitu. Sehingga dilihat kasusnya, kasus per kasus. Ada yang begitu, ada yang tidak. Ada yang begitu artinya seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah jarang, kita juga jarang. Kalau Rasulullah sering, kita juga sering. Kalau Rasulullah SAW terus-menerus tidak pernah meninggalkannya, kita juga begitu. Hukumnya begitu kan? Kecuali kalau meninggalkannya karena satu kasus-kasus yang kasusnya sekarang tidak ada atau berubah. Atau kasusnya berbeda. Seperti tadi, karena kasus kekhawatiran. Kasus kekhawatiran sekarang sudah tidak ada ilatnya. Maka berbeda hukumnya. Nah. Yang tadi sebutkan, hanya jika ada yang paham, salah tidak tahu, tidak masa, lebih jari. Ketika dia ingat dan dia mendapatkan ilmu, waktu itu sudah muslim kan? Tapi kalau sudah muslim maka dia sekarang kerjakan, bayar fidyah 30 kali 3 tahun. Nah, sedikit. Berapa sih satu bungkus? Nah, kali 90. Nah, fidyah. Kecuali kalau dia kafir, tidak terkena kewajiban kan? Saya dulu sejak belum Islam, saya enggak puasa, enggak perlu bayar fidyah, enggak perlu. Nah, al-Islam ya jubab maqablah. Nah. Kalau itu karena kelalaian dia, kenapa dia seorang muslim tidak bertanya tentang masalah puasanya, tentang masalah ibadahnya, salatnya. Nah. Baik. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.